aku berlayar di tengah lautan, siang dan malam, angin dan badai, tiada ku hiraukan demi kau seorang. Dapatlah di tangan udah, jangan kau lupakan. 9 bulan lamanya kita berpisah. Kini aku datang membawa cinta. Fijakia. Tiada ku hiraukan demi kau seorang.